Manama, Manama ya mai. Inalo palalite. Ya solo. keba, sala keba. Sala keba, sala keba, na bwala ya ye. Mwane, sala keba. Mwane, sala keba. Mwane, sala keba. Menye, sala keba. Mwane, sala keba. Sala keba, sala keba, bwala ya ye.